Berdasarkan sunnah. Hadirin rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan kitab Aunul Bari Syarah Syarah Sunnah Imam Al-Barbahi rahimahullahu taala. Sebelumnya terkait dengan ikhlas, kapan dan bagaimana kita bisa mewujudkan al-ikhlas di dalam talabul ilmi? Apa wujudnya? Wujud nyata, bentuk niatan kita talabul ilmi itu kan ikhlas semata-mata illa subhanahu wa ta'ala. Muhammad Longgal, itu pernah untuk baca dalam kitab al-ilmu Syekh Muhammad rahimahullah jelaskan dan beberapa kitab beliau. Di antaranya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, talabul ilmi afdalu min jami'in nawafil liman hasunat niyatuhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, talabul ilmi afdal, itu dari seluruh amal-amal yang lain lebih afdal. Al-nafilah. Tetapi ini liman hasunat niyatuhu, bagi orang yang bagus niatnya. Apa niat yang bagus? Ikhlas. Muhammad ingat? Ya Muhammad, Ahmad. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wan ghairihi. Jadi ia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Di dalam kitab al-ilmu juga disebutkan bahwasanya ya tahaqqaq al-ikhlas dalam talabul ilmi terwujud ya dengan niat an yanwiya imtithal amrullah wa rasulihi. Kita belajar meniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa sakri dhambik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kita belajar ilmu agama semata-mata untuk menjalankan perintah Allah yang merupakan kewajiban atas kita semua sebagai seorang muslim. Yang kedua, kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, karena kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, kalian dikeluarkan dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian saat itu kita ya ingin untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan ta'lim atau tadris. Dan juga tasmiyah thayyibin rahimahullah, di antara niat yang baik yang terwujud padanya ikhlas tapi talabul ilmi adalah dengan berniat ya hifdzah syariatillah wa himayah syariatillah ta'ala, menjaga syariat Allah dengan hafalan, dengan tulisan, dan membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala, membantah ahlul ahwa wal bidah, ahlul dalal, ahlul lahad, dengan ilmu yang dipelajari yang dipahami. Ikhlas adalah satu di antara syarat ibadah. Di antara amalan ibadah yang akan kita lakukan atau antum lakukan yang berniat adalah kurban. Kurban adalah satu di antara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus padanya terkumpul dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riaan, bukan sum'atan, bukan untuk dilihat orang lain, bukan dipuji-puji orang lain. Semata-mata menjalankan perintah Allah, syariat Allah, ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mutaba'ah, mutaba'atul rasul. Dan kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, tahaqqaq, ya terwujud mutaba'atul rasul dalam udhiyah, dalam kurban, ketika terwujud padanya tiga hal. Ketika kurban seseorang ia memenuhi tiga perkara. Yang pertama adalah terkait dengan waktunya. Waktu udhiyah harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Kurban. Razan. Belum ya? Iya, kita perlu kita pelajari ataupun kita ulang muraja. Kapan di? Kondi. Ya, sejak selesai salat. Salat. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dia kurban. Walaupun yang awal dan yang afdal tentunya salah khutbah. Yang kedua kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah terkait dengan adad al-mudhahi. Ya, terkait dengan adad al-mudhahi. Ya, jumlah yang kurbannya. Ada yang boleh patungan, ada yang sendiri. Ya, kalau sapi boleh patungan, kalau unta boleh patungan, kalau kambing sendirian. Yang ketiga terkait dengan al-mudhahha bihi, yakni hewannya. Hewannya. Tahaqqaq al-mutaba'ah, terwujud mutaba'ah Rasul dalam masalah hewan kurban ini dalam 4 hal. Yang pertama, an yakuna al-mudhahha bihi milkan lah wa la yata'allaq bihi milku ghairihi. Iya, hewan tersebut adalah milik dia pribadi dan tidak ada, tidak terkait dengan hak orang lain sedikit pun. Iya, entah dia pelihara, entah dia beli, yang jelas milik pribadinya. Iya, tidak ada hak orang lain pada hewan tersebut. Ya, bukan kambing yang sedang digadaikan misalnya. Kalau digadaikan berarti ada hak orang lain di situ. Yang kedua, ya, an yakuna min jinsi alladzi ajana syari'. Yang kedua, hewan tersebut adalah dari jenis yang telah ditetapkan oleh asy-syari', oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapi, ya, unta, kambing, kambing kacang, kambing Jawa, kambing domba. Di dalam satu fatwa Ibnu Taimin rahimahullah beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal jamus na'un min anwa'il bakar. Kata beliau, kerbau itu satu macam dari macam sapi. Yang ketiga, yang terkait dengan hewan, kata Ibnu Taimin rahimahullah adalah an yablugha, telah sampai kepada iya as-sin, yakni usia yang telah ditentukan oleh syara'. An yablugha as-sin al-muhaddad, yakni telah ditentukan dalam syariat. Kalau unta telah genap 5 tahun, sapi telah genap 2 tahun, kalau kambing Jawa atau kambing kajang harus telah genap 1 tahun. Kalau domba, banyak para ulama menyatakan boleh yang telah genap 6 bulan. Nah. Yang keempat, alla yakuna fihi aibun yamna ya min ja'lihi udhiyatan. Ada padanya aib, cacat yang menghalanginya, ya, sehingga tidak boleh, tidak pernah untuk dijadikan, tidak untuk dijadikan sebagai apa namanya udhiyah kurban. Sebelumnya Rasulullah menyebutkan 10, iya 4 itu yang mansus dalam nas dan 6 kias dari nas tersebut. Iya, yang aura al-bayyin, auraha yang picik, yang jelas piciknya, yang pinjang, yang jelas pinjangnya, iya, yang telah apa namanya sakit, jelas sakitnya, yang apa namanya sangat kurus, yang sudah tidak bersumsum, ini mansus ya dalam nas. Gue sebutkan 6 lagi dengan kias, yang terpotong tangannya, yang buta, ya, ini 4. Yang pertama terkait dengan waktu, yang kedua terkait dengan jumlah penyembelih yang niat yang mau berkurban, dan yang ketiga terkait dengan hewan. Yang terkait dengan hewan 4 hal. Yaitu pertama adalah hewan tersebut milik dia, tidak terkait dengan hak orang lain. Yang kedua jenisnya adalah yang telah ditetapkan dalam syariat. Yang ketiga apa namanya usianya telah mencukupi yang telah ditetapkan dalam syariat. Dan yang keempat, tidak ada cacat yang menyebabkan dia tidak boleh jadikan udhiyah.